Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. InsyaAllah di sore hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang nahwu dari kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi. Kita ulang sebentar. Di awal kitab ini disebutkan pengertian huruf, yang bahasa Arabnya adalah al-harfu, yaitu ma yatarakkabu minhul kalimatu, apa-apa yang darinya tersusun suatu kata. Dengan kata lain, harf atau huruf adalah penyusun kata seperti ba, ya, ta, nun, ha, dan yang lainnya. Ini huruf-huruf hijaiyah. Kemudian al-kalimah. Al-kalimah adalah lafzun lahu maknan. Lafaz yang memiliki makna, yang artinya atau yang bahasa kitanya adalah kata. Contohnya, madrasatun, sekolah, daftarun, buku tulis, mirsamun, pensil gambar, yaktubu, sedang menulis, yakra'u, sedang membaca, yajlisu, sedang duduk, yadhabu, sedang pergi, ala, di atas, bi, dengan, an, dari, min, juga dari, fi, di dalam, ila, kepada. Dan al-jumlatul mufidah, yaitu at-tarkibul ladzi yufidu fa'idatan tammah, susunan yang memberikan faedah yang sempurna. Wa tusamma aidan kalaman, disebut juga dengan kalam. Jadi al-jumlatul mufidah, kalimat yang berfaedah, sama dengan al-kalamu, kalimat, sama saja. Contohnya huwa yajlisu 'alal kursiyyi, dia sedang duduk di atas kursi. Kalimat yang sempurna. Faedahnya sempurna. Kita paham, oh dia seorang laki-laki sedang duduk di atas kursi. Kita tidak bertanya lagi. Kenapa? Sudah jelas ungkapannya, maknanya, faedahnya sempurna. Ana aktubu fid daftari, saya menulis di buku tulis. Aliun maridun, Ali sedang sakit. Ahmadu ustadzun, Ahmad seorang ustadz. Huwa ghaniyun, dia orang yang kaya. Dan aqsamul harfi, pembagian huruf. Ada dua, harfun hijaiyun au mabaniyun, huruf hijaiyah atau huruf mabni yang tetap. Alif, ba, ta, sa, sampai akhir, sampai ya. Itu namanya huruf hijaiyah atau harfun hijai. Yang dua, harfun ma'aniyun, huruf yang mempunyai arti. Mithlu, seperti wa, artinya dan, au, atau, summa, kemudian min, dari. Kemudian anwa'ul kalimati, jenis-jenis kalimah, jenis-jenis kata, macam-macam kata. Ada tiga, ismun, yang pertama isim, kata benda atau kata sifat. Yang kedua, fi'lun, kata kerja. Yang ketiga, harfun, huruf. Yang pertama, al-ismu, isim. Al-ismu huwa, isim adalah kalimatun. Dallat ala ma'nan, walam tuqtaran bi zamanin. Yang namanya isim adalah kalimah, kata, yang menunjukkan kepada suatu makna, dan tidak ada kaitannya atau tidak terikat dengan waktu. Contohnya Muhammadun. Muhammad, seseorang yang bernama Muhammad. Tidak ada kaitannya dengan waktu sekarang, yang lampau, yang akan datang, tetap dia Muhammad. Jadi tidak terikat atau tidak ada kaitan dengan waktu. Ustadzun, guru. Tilmidun, murid. Khailun, kuda. Kalbun, anjing. Qitun, kucing. Daftarun, buku tulis. Mirsamun, karena gambar. Tobashir, kapur tulis. Syamsun, matahari. Qamarun, bulan. Asjarun, pepohonan. Alamatul ismi hiya, tanda-tanda isim adalah, yani isim punya tanda-tanda, punya ciri-ciri, yang dengannya kita mengetahui kalau kata tersebut adalah isim. Yang pertama, al-khafdu, yani ada kasroh di akhirnya. Al-khafdu artinya kasroh. Al-khafd secara bahasa artinya sesuatu yang di bawah. Maksudnya adalah kasroh. Contohnya, bismillahirrahmanirrahim. Lihat, ismi. Berarti ismi adalah isim. Kenapa ada kasroh di akhirnya? Khafd. Allahi, lafzul jalal Allah juga isim. Kenapa ada kasroh? Allahi, bismillahi. Ar-Rahmani juga isim. Ar-Rahimi juga isim. Maliki yaumiddini. Maliki isim. Karena ada khafad. Kasro di akhirnya. Di huruf kaf. Maliki. Yaumi juga isim. Karena ada khafad di akhir. Ad-dini juga sama isim. Tanda yang kedua. At-tanwinu. Ada tanwin. Contohnya rojulun. Mana? Di akhirnya. Rojulun. Un. Itu adalah tanwin. Ya, bisa rojulun, bisa rojulan, atau rojulin. Itu tanwin. Berarti dia isim. Imro'atun. Rojulun artinya laki-laki dewasa. Imro'atun. Wanita dewasa. Waladun, anak laki-laki. Bintun, anak perempuan. Ini semuanya isim karena ada tanwin. Tanda yang ketiga. Al-alifu wal-lamu. Ada alif lam. Ada al di awal kalimahnya atau katanya. Contohnya al-ustadzu, ada alif lam. Al-ustadzu berarti dia isim. Guru ya. Al-ustadzatu, al-ustadzu guru laki-laki, al-ustadzatu guru perempuan. At-thalibu pelajar laki-laki. At-thalibatu pelajar perempuan. Yang terakhir yang keempat, huruful jarri, adanya huruf-huruf jar. Nanti akan sebutkan apa saja. Contohnya, kemasukan huruf min. Minallahi. Berarti lafaz jalana Allah isim. Kenapa? Kemasukan huruf jar, yaitu min. Fi. Huruf jar yang berikutnya, fi. Fil baiti. Di dalam rumah. Berarti dia isim. Al baiti isim. Kenapa ada fi? Kemasukan huruf jar, fi. Ila. Huruf jar yang berikutnya ila, kepada atau ke. Ila al-masjidi, ke masjid. Al-masjid, di samping dia ada al-masjidi, ada khafad, di akhirnya ada kasrah, dan juga ada alif lam, dan juga ada huruf jar. Berarti tiga cirinya. Menguatkan kalau memang dia isim. Ala, huruf jar yang keempat, yang dalam contoh sini, alal kursiyi, ala. Contohnya alal kursiyi, di atas kursi. Al kursiyi isim. Kemasukan huruf ala. Wa huruful jarihi, sedangkan huruf-huruf jar yaitu min. Minan nasi, dari manusia. Ila ila suqi, ke pasar. An anin nabi, dari nabi. Atau melalui, melewati. Jadi an itu maknanya lebih luas. Kalau min biasanya dari tempat, berupa tempat. Kalau an itu bisa tempat, bisa orang, bisa tentang sesuatu. An bisa artinya dari, bisa artinya tentang. Akhbirni anil islami. Beritahukan kepadaku anil islami. Dari Islam, maksudnya tentang Islam. Ala alal maktabi, di atas meja. Fi fil baiti, di dalam rumah. Rubba, beberapa. Rubba rajulin karimin. Ada beberapa laki-laki yang mulia. Al-ba'u bil-qalami, dengan pena, pulpen. Bil-mirsami, dengan pena gambar. Al-kafu kal-qamari, seperti bulan. Al-kaf artinya seperti ka. Kal-asadi, seperti singa. Al-lamu, huruf lam, lillahi, untuk Allah, karena Allah. Ya Rasulillahi, untuk Rasulullah. Ini ciri-ciri isim. Kedua, sekarang bagian kedua dari al-kalimah adalah al-fi'lu. Al-fi'lu. Al-fi'lu huwa fi'il, kata kerja adalah kalimatun dallat ala ma'nan waqturinat bi zamanin. Kata kerja adalah kata yang menunjukkan kepada suatu makna dan terikat dengan waktu. Mislu contohnya kataba. Dia seorang laki-laki telah menulis. Qara'a. Dia seorang laki-laki telah membaca. Yaktubu. Dia seorang laki-laki sedang menulis. Yaqra'u. Dia seorang laki-laki sedang membaca. Aktubu. Saya sedang menulis. Iqra' bacalah. Engkau seorang laki-laki. Alamatul fi'liya, tanda-tanda fi'il adalah qad. Kemasukan huruf qad. Jadi kalau ada qad, setelahnya isi apa? Fi'il. Jadi kalau ada qad dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, berarti aflaha, apa? Fi'il. Kenapa ada qad? Nah itu. Kalau kita faham, hafal ciri-cirinya, akan mengerti. Wah ini fi'il. Ini isim. Kenapa? Ada cirinya ini. Ada cirinya ini. Soalnya qad qamatis sholatu. Qad bisa artinya telah, bisa artinya hampir. Kalau dalam contoh di sini artinya hampir sholat ditegakkan, bukan telah. Kenapa iqamah dibacakan, dikumandangkan menjelang ditegakkannya sholat. Jadi qad di sini artinya hampir. Segera lagi, sebentar lagi akan ditegakkan sholat. Berarti qamat itu adalah fi'il. Kenapa kemasukan qad? Yang kedua as-sinu. Kemasukan sa. Huruf sin. Sayadhabu. Akan pergi. Fi'ilnya apa? Yadhabu. Kemasukan sa. Berarti yadhabu adalah fi'il. Karena kemasukan huruf sa. Sayarji'u. Akan kembali. Yang ketiga saufa. Sama artinya akan. Tapi lebih jauh jaraknya. Kalau sa, sebentar. Sofa bisa kita artikan kelak. Mungkin sekian tahun atau mungkin hari kiamat nanti. Sofa, lebih jauh jaraknya. Sofa ta'alamuna, kelak kalian akan mengetahui. Bisa di dunia, bisa di akhirat. Jauh jaraknya. Kalau sa, dekat. Yang keempat, ta'utta'nithi as-sakinatu. Tak perempuan, anak yang mati. Qalat. Nah, qalat diakhiri dengan apa? Tak yang mati kan? Qalat. Itu dari kata qala. Kalau qala telah berkata seorang laki-laki. Qalat telah berkata seorang perempuan. Oh, berarti qala itu fi'il. Kenapa kemasukan? Bisa kemasukan tak mu'annas, tak perempuan yang sukun. Qalat. Oh, berarti dia qala ini adalah fi'il. Zahabat telah pergi. Sama. Terakhir di sini. Al-harfu ya. Al-harfu, jenis kata yang ketiga adalah huruf. Huruf adalah huwa kalimatun, kata. La yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Yang tidak bisa difahami maknanya kecuali dengan yang lainnya. Misalnya contohnya min, fi, summa, fa, iza, au, hatta. Min dari, fi, di dalam, summa, kemudian, fa, maka, iza, apabila, au, atau, hatta, sehingga. Walaysa lil harfi alamatun khassatun. Huruf tidak memiliki tanda-tanda yang khusus. Artinya kalau enggak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il, ya itulah huruf. Seperti apa? Au. Ini kok enggak ada qad, enggak ada sa, enggak ada ta perempuan yang mati, enggak ada alif lam, enggak ada apa lagi? Ada tanwin. Berarti ini huruf. Itu. Jadi lebih mudah. Selain isim, selain fi'il, pasti huruf seperti itu. Anwa'ul jumlati, jenis-jenis kalimat. Jumlatun ismiyatun, kalimat isim. Makanat masbuqatan bismin. Kalimat yang didahului dengan isim. Namanya jumlah ismiyah, kalimat isim. Yang berupa mubtada khobar. Mislu contohnya Ahmadu maridun. Ahmad dia isim. Berarti ini jumlah ismiyah. Maridun, sedang sakit. Al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Anak laki-laki itu sedang membaca Al-Quran. Ini jumlah ismiyah. Yang kedua, jumlatun fi'liyatun. Jumlah atau kalimat fi'il. Makanat masbuqatan bifi'lin. Kalimat yang didahului dengan kata kerja. Mislu contohnya, maridu ahmadu. Telah sakit Ahmad. Yaqra'u al-waladul Qur'ana. Anak laki-laki itu sedang membaca Al-Quran. Ini didahului oleh fi'il maridha dan yaqra'u. Maka dia jumlah fi'liyah. Cukup ya. Sekarang lagi mau maghrib. InsyaAllah nanti latihannya pada pertemuan yang akan datang. Kita coba mengerjakan latihan. Dan nanti kalau bisa buat PR saja. Yang punya kitabnya ya. Nanti anak bawakanlah kalau ketemu di mana. Besok lah mudah-mudahan ya. Ketemu di Estawangi, latihannya dikerjakan. Coba nanti kumpulkan 2 pekan lagi insyaallah. Dat at-tamrinu latihan mayyizil asma'a wal af'ala wal hurufa fi ma yali. Artinya bedakan mana yang isim, mana yang fi'il, dan mana yang huruf dari kalimat-kalimat berikut. Jadi misalkan idza ja'a, idza sama dengan apa misalkan? Apa ismun atau fi'lun atau harfun. Ja'a sama dengan, nah gitu. Ya, nasru apa, Allahi apa, wa apa, al-fathu apa. Perkata. Nanti kita bisa mengetahui jumlahnya berapa. Berapa kata dalam kalimat ini. Ya, kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.